Bolehkah seorang bilal masjid siap mengambil benda makanan seorang asnaf pada bulan puasa? Halal atau haram benda yang dia dan keluarganya? Tak kira siap, tak kira bilal lah. Ambil apa benda orang memang hukumnya haram. Tak boleh ambil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Quran kata, jangan makan harta benda antara kamu dengan cara yang batil. Tuan-tuan, manusia ni kalau dia buat kesalahan lain, kesalahan lain yang antara dia dengan Tuhan, senang lagi dia taubat. Hatta minum arak haram, tapi kalau lepas dia minum arak dia taubat dengan Allah Ta'ala, dia dengan Allah Ta'ala. Hatta zina, dia dengan Allah Ta'ala. Tapi ambil harta orang hampir Mekah 1,000 kali pun hang tetap kena minta maaf kat dia, halal kat dia. Sebab itu ada hadis yang selalu saya sebut, sahabat yang terlibat dalam peperangan Khaybar, hatta dia mati syahid, semua orang lain kata fi syurga, fi jannah, kan, mata syahidan wa huwa fi jannah, mati syahid di dalam syurga. Nabi kata bal raaitu finnar, bahkan aku melihat dia di dalam neraka. Kerana satu burdah, satu helai kain yang diambil di dalam peperangan. Jadi kita hak salah hak lain, kadang-kadang kita hak lain kita tak buat, kita pergi buat. Saya buat contoh-contoh lah. Ni lepas dah lah musim korban lagi. Orang masjid datang. Tukang korban tu ada tuan dia daging tu. Orang tu tak ada kata apa lagi. Dia pandai-pandai, dia meleh apa dah, dia ambil dah. Dia orang bersiang. Ekor bubuh lah lembet, bubuh lah motor dia. Haram tu. Dia kena minta izin. Mana boleh dia ambil macam tu? Melainkan tuan umpama korban tu kata, tak apa, ambil lah seorang sekilo. Tak apalah. Kalau dia tak kata, hang tak boleh ambil. Dia kata, saya bersiang. Siapa seorang yang bersiang? Kalau dia bersiang, dia bagi upah lain. Dia tak boleh upah dengan daging tu. Kalau tidak, artinya dia jadikan daging pula upah. Tak boleh. Artinya dia telah keluarkan daging tu daripada korban menjadi barang bayaran upah. Tak boleh. Sebab itulah hadis Muslim kata Ali, wa amarana alla nu'tiyal jazara syai'an min. Kami diperintahkan jangan bagi pada tukang sembelih sikit pun. Maksudnya bagi daripada duit kita tak apa, jangan bagi daripada korban tu. Artinya kita potong korban tu buat upah dia. Tapi maksudnya dia pergi ambil. Yang mana tengok bahagian, oh ni rimau menangis ni, dia ambil. Bagi tuan tu menangis, dia yang ular. Jadi ni, kita sembang cara kita kan, jangan. Ada lagi kau ni? Ni hak depan ni ada soalan. Siapa nak tanya? Lah, orang kasi lah. Boleh. Saya nak tanya, tak apa. Boleh kau saya duk cerita ni, faham ke? Ha? Kau saya seorang yang faham. Yang berbahagia Profesor Datuk, saya ingin bertanya, di Perlis, di negeri Perlis ni mengamalkan selepas solat fardu tidak ada sebarang doa yang dibaca secara kuat dan diaminkan oleh makmum. Ini minta maaf Datuk ya, nanti kata saya bagi pendapat pula. Apa yang saya dapat perhatikan di kalangan remaja dan anak-anak yang di bawah umur, bila selepas solat fardu mereka bertembiaran, ada yang balik dan ada yang berborak dan ada yang tumpukan pada telefon. Jadi ini minta pandangan Datuk Profesor. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak sebut dulu tentang solat. Sebelum jawab, saya nak cerita tentang solat dulu. Solat adalah merupakan, perkataan solat tu sendiri maksudnya doa. Perkataan solat tu sendiri adalah doa. Kita tutup dulu himpun kita. Solat adalah doa. Di dalam solat kita ada banyak tempat untuk berdoa. sebahagian doa dalam solat tu memang dah Nabi dah ajak siap dah. Allahu Akbar. Biasanya tuan-tuan macam apa? Allahu Akbar kabira kan? Okay. Tapi ada banyak bacaan yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku seperti mana kau jauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-dannas. Allah, bersihkanlah dosaku seperti di mana dibersihkan pakaian daripada kotoran. Banyak yang Nabi ajak. Boleh baca yang ni, boleh baca yang ni. Sebab tu kalau ikut kita punya kuliah, kuliah saya, siapa nak pergi kuliah saya Masjid Alwi? Kan? Khamis malam Jumaat tu memang kita cerita tentang sifat kepada solat Nabi ni. Ha? Jadi Nabi ni baca banyak. Tentu pun dah banyak banyak doa. Allahumma antal malik la ilah. Banyak lagi yang Nabi baca. Okey. Tapi tempat yang antara bukan antara tempat yang paling Tuhan suka manusia doa masa bila? Sujud. Kan? Wa amma sujud fashtahidu fi doa. Adapun sujud, kamu bersungguh-sungguhlah doa. Jadi masa sujud, kita doa. Jangan kata saya, hampa ni semayang tak doa. Ada orang semayang memang dia doa. Ni bukan, saya cerita pengalaman lah. Pengalaman saya ni tak jadi contoh pun. Tapi saya rasa banyak semua hasrat saya tertunai ialah doa dalam sujud. Sesiapa yang mengulangi-ulangi doa dalam sujud dia, Allah terima. Kadang kita pertama sujud masa kita tahajud. Tapi antara sembahyang tahajud dengan sembahyang zuhur, mana lebih besar di sisi Allah? Zuhur, kerana zuhur Allah wajibkan. Bukan tahajud tak penting, tahajud penting. Artinya kalau kita doa dalam tahajud, Allah mustajab. Alhamdulillah. Doa masa sujud zuhur, sujud asar, kita jangan ketinggalan. Walaupun kadang-kadang kita sibuk sikit, tapi kalau kita ingat, kita doa. Ulang-ulang minta satu benda. Kalau orang tanya saya, doa lah Arab tak reti. Sekarang orang kampung kan, doa lah dalam bahasa yang kita tahu. Tapi tak payahlah kuat sampai orang sebelah duduk dengar pula. Weh, aku dengar tadi hang doa kat Loki hang. Tak payahlah kan. Kan, maksudnya kita doa. Pasal Allah ni Maha menerima doa. Dia tahu ada hamba. Dia tak mampu nak bercakap. Takkan hang tak reti bahasa Arab, hang tak boleh doa. Kan? Tapi kalau... Oh, okey. Sekali saya pergi kepada yang tak boleh sujud. Okey. Para ulama, di kalangan mereka ada yang begitu ketat. Mereka kata, doa dan sembahyang hanya yang ada dalam Quran dan Sunnah saja. Kedua, mereka kata doa di sembahyang hanya yang doa berhubung dengan akhirat saja. Kalau nak doa tentang nak dapat harta dunia apa semua, tak boleh. Doa syurga lah, tak apa. Walaupun itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga kata, apa saja doa. Itu jadi dalam sujud, saya kalau tanya saya ambil yang ketiga ni. Ha. Dalam sujud, kita doa. Satu lagi tempat yang mustajab doa. Sebelum kita memberi salam. Summa yatakhayyaru minal kalam au minal mas'alati ma syaa. Ha? Kemudian dia doalah apa yang dia kehendaki, kata Nabi. Selepas dia memberi, lepas kita baca tasyahud tu, orang Melayu kata baca tahiyat, kita pun doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah, dan banyak kita boleh doa. Doa mustajab tu. Tempat mustajab. Lepas tu apa Nabi buat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'alukal jannah. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ni tak ada. Tak tahu pasal apa orang buat, tapi tak ada. Nak kata jepul aja. Kat mana ni? Nak kata apa? Terpengaruh dengan jepul ke apa? Tak tahu. Tapi bukanlah. Tak ada. Okey. Tak apalah. Lepas tu apa dia? Nabi astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kan? Allahumma antas salam. Minkas salam. Agama ni ajak tertib kita. Selepas semayang pun minta ampun lagi. Takut semayang tu tak cukup. Tak kena, tak sempurna. Allahumma anta salamu kazam. Di negeri Perlis ni, di semua masjid, kita letakkan zikir tu di depan. Tengok tak? Semua masjid, zikir selepas solat. Habis tu pasal apa? Tak kuat. Pasal Al-Imam Syafi'i, dalam kitab Da'alat Um, dia kata Nabi zikir perlahan. Nabi hanya kuat seketika untuk mengajar. Bila ada orang pandai, Nabi perlahankan. So kita pakai yang tu. Kerana kadang-kadang tak sama kawan ni, dia subhanallah lambat sikit. Subhanallah, subhanallah. Hati tu imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab tu, kemudian zikir selepas solat ni, Nabi sebenarnya, dia tidak berdoa angkat tangan selepas solat, melainkan apabila ada keperluan doa khusus lah, ada isu yang dia. Kalau tidak, Nabi hanya membaca wirid-wirid saja. Macam Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadat. Pagi-pagi Nabi kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tulis di situ. Jadi semua orang baca. Semua orang baca. Sahabat-sahabat Nabi SAW macam mana? Selepas mereka semayang, di kalangan mereka ada yang duduk untuk membaca zikir. Di kalangan mereka ada yang urusan, bangun terus. Kesemuanya tidak mencacatkan. Siapa yang duduk berzikir, pahala tambah. Siapa yang bangkit kerana ada urusan, dia boleh bangkit. Tapi kalau kita zikir kuat, kadang-kadang orang yang mai kemudian nak semayang lambat pun, nak baca apa pun, ganggu dengan dia duduk zikir. Sedangkan dia semayang ni. Nabi SAW duduk di dalam masjid. Nabi duduk, Nabi tiba-tiba dalam hadis Abu Daud, Nabi tengok orang zikir kuat. Nabi larang dia zikir. Kullukum yunaji rabbakum. Semua kamu munajat kepada. Fala yarfa'anna ba'dukum sawtahu ba'dukum ala ba'd. Jangan sebagian kamu angkat suara dia atas yang lain, kata Nabi. Jadi kita duduk, kata duduk dalam masjid, tu seorang tu baca Quran kuat. Kita mungkin nak zikir dia, kita baca pelan-pelan. Imam juga sama. Hak mana baca kuat tadi, hak agama suruh dia dah buat dah. Tadi baca alam semayang tadi. Baca alam semayang pun, dua rakaat awal je kuat. Hak kedua tak kuat. Zuhur tak kuat. Tempat yang Nabi kuat, kita kuat lah. Tempat yang Nabi pelan, kita pelan. Itu yang kita amalkan. Bukan kita kata tak payah berzikir. Mungkin tu imam doa. Tu imam doa nak benda lain. Makmum dia nak benda lain. Dia doa lah masing-masing. Kita tak kata tak boleh. Dia doa lah. Mungkin tu imam nak baca subhanallah, subhanallah. Mungkin dia hak ni makmum dia tak baca. Dia baca yang 10 kali saja. Kan? Semua ini ada keluasan dia di dalam syarak. Kita sebab tu kita lancarkan di Perlis ni. Perlis berzikir. Kita ajak semua. Zikir kita tu diberi satu-satu. Hak kecil-kecil tu. Cuma dia kata, tu imam... apa depa tak aman, pasal tu imam tak aman, tak betul lah, ada kaitan. Kadang-kadang tempat lah itu imam yang kuat, dia duduk belakang, kadang-kadang dia pun tak tahu bahan doa apa. Jadi tu imam doa apa, mana aku tahu dia doa apa. Dan saya bukan nak kata, tapi maksudnya ada tempat yang memang kita doa beramai-ramai, macam kunut, kita doa ramai-ramai, kunut nazilah, kunut kita doa. Di Perlis orang kata tak ada doa pas solat, tak ada zikir. Ada, cuma tak ada beramai-ramai. Tapi digalakkan setiap orang. Tapi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah. Terus orang tu bangkit, dia pergi kerja. Adakah dia buat salah? Dia kata semayang apa sampai tak doa. Mana hantar dia tak doa? Tadi dia sujud. Tadi sebelum salam, mana hantar dia tak doa? Cuma dia tak baca wirid. Wirid. Sebab bila kita tak faham konsep semayang tu, kita duk sangka dia tak doa lah. Wallahu a'lam. Last. Ada soalan? Boleh? Boleh ke last? Sumbangan asnah ke masjid-masjid. Wait. Okay. Sila. Saya lupa ada soalan tadi. Siapa kan yang buat kaedah pembayaran yang dibuat di masjid-masjid? Kadang tak, sebab ada yang buat pertama pegawai-pegawai masjid tu lebih dulu mengambil bahagian atau untuk mendapat sumbangan daripada Allah. selain daripada tunggu raja mula duduk pergi melawat lah. Kaedah mana yang pakai? Okey. Yang tu dia bukan soal hukum, soal macam mana apa kaedah. Saya tak macam ni. Yang ni bukan soal boleh ke tak boleh. Dia benda ni boleh beri pandangan. Bila nak pi bagi sumbangan di satu kampung, tentulah pejabat naib tu ada yang depa tahu detail, ada yang dia tak tahu siapa yang susah kampung tu. Jadi dia kena tanya siapa? Orang di situ lah. Kita taklah mau tanya wakil ayat siapa, takut tadi dia berdasarkan politik. Tadi dia bagi ke ahli parti dia saja. So kita mintalah tu imam, jawatankuasa masjid, supaya mereka ni lah yang bagi feedback. Bagi kepada amil-amil yang ada ni, bagi feedback bahawa saja ni susah, ni tak susah. Kalau amil tu pun dia kecoh, kita susah lah. Tapi kena habang kata amil tu kecoh. Tapi saya dalam beberapa kes, ada orang dia main habang kata amil tu kecoh. Saya pergi tengok, tak kecoh. Pasal apa kecoh? Dia kata kat anak saudara saya tak bagi. Oh, dia kata bukan tu kecoh. Saya tanya amil tu juga pasal apa tak bagi. Dia kata anak saudara dia reta ada 2 biji. Macam tu lah. Kadang-kadang mungkin report betul tak betul, tapi ini bukan soal ahli sunnah boleh tak boleh, dia tak ada kaitan. Ni soal macam mana cara. Kalau kita dapati ada amil yang menyalahgunakan, boleh bagi report pada Maibs. Yang tu ya. Tapi kalau dia kata kaedah dia macam, kaedah ni macam ni lah, kita nak pi bagi bantuan satu kampung tu kita tak tahu, kita nak tanya siapa? Orang situ. Orang situ siapa? Orang situ boleh jadi tu imam amin JKK. Tapi JKK kena betul-betul bagi tahu kan. Saya tak ada masalah dengan JKK, tapi kadang-kadang tak boleh lah kalau politik apa. Kalau JKK bagi tahu report tak betul, kita terima. JKK masuk dalam tu juga. Kalau dia bagi terima. Kadang-kadang lah, kadang-kadang dulu lah, kadang-kadang orang ni kata JKK tak pilih saya. Macam tu lah. Kalau dia rasa dia sendiri patut dapat zakat, JKK ke, Tok Imam ke, Amil ke tak bagi kat dia, dia boleh pergi terus ke pejabat Maib. So, ramai orang, saya buat contoh lah. Ni cerita pendakbiran. Orang kata tengok, dia tu dapat rumah bantuan. Yang dia ni susah tak dapat. Saya apa kes dia pergi tengok juga lah. Bukan sebenarnya dia bawa Maib, tapi dah main mengadu saya. Dia pun ingat mufti pun sekali dengan bagi zakat tu. Tapi memanglah saya duduk lah jawatan kuasa tu, tapi bukan kerja utama tu, hak di Maib lah dia buat. Tapi saya duduk sekali lah dalam tu, dalam tim tu. Macam ni lah. Kadang-kadang kita tak tahu. Macam rumah, bagi bantuan rumah, dia tak boleh Maib ni dipacak rumah dekat hak tanah hak dia mahu tu. Dia kena pasti tanah tu dia punya. Walaupun dia nak bentuk perlukan bantuan rumah, kalau pi pacak atas tanah pak menakan dia, marahlah pak menakan dia nanti. Sebab tu kita kata dia tak boleh bagi bantuan kat dia walaupun dia susah, sebab tanah bukan dia punya. Mana boleh kita pi bina tanah apa rumah atas tanah orang? Tanah kerajaan dia nak suruh bina, tak boleh lah. Tapi kenapa dia tu dapat? Dia tu tanah dia punya. Bila tanah dia punya, tak apalah kita pergi bina atas tu. Itu isu dia. Kadang-kadang kita tak faham isu tu, kita kata tengok yang ni punya susah. Tapi ada juga orang yang saya jumpa teruk. Orang buat rumah kat dia, dia tak masuk duduk rumah tu. Dia pergi duduk rumah dia buruk. Kita pasal apa tak masuk? Takut duduk rumah ni nanti orang nampak macam dia senang, dia pun tak mahu tolong dia dah. Akai bagus punya. Yang tu tak betul lah. Oh, tadi soalan, tadi saya soalan. Ada orang tua-tua yang tak boleh sujud. Tapi semua saya nak sebut sikit lah. Pasal dah masuk tajuk tu. Lihat ada, ada himpunan fatwa ni, ada garis panduan tentang semayang ni sekali. Ada setengah orang, di sini tak ada lah, ni cerita no, mana Zimbabwe ke mana. Ada setengah orang, dia berjalan boleh. Tapi bila mai time nak sembahyang, terus dia duduk atas kerusi. Yang tu tak kena. Ha? Dia kalau dia berdiri boleh, artinya dia mesti sembahyang berdiri. Tuan-tuan faham? Pasal dia berdiri boleh. Dia hanya boleh duduk kalau kita tak mampu berdiri. Mungkin yang dia tak boleh tu bukan berdiri, yang dia tak boleh tu sujud. Jadi dia hanya tak sujud sajalah secara kepala meletakkan di atas tanah. Tetapi berdiri dia boleh. Bila dia datang, dia boleh berdiri, ya dia berdiri dulu. Bila time mana dia nak kena rokok, dia rokok dengan kadar dia mampu. Bila nak sujud tak mampu, barulah dia duduk. Bukan tiba-tiba terus oleh kerana nak sujud tak boleh, duduk daripada awal. Tak betul. Idza amartukum bi syai' fa'tuhu mastata'tum, kata Nabi. Bila aku perintah pada satu benda, kamu datangilah dengan kadar yang kamu mampu. Kan? Salli qa'iman fa illam yastati' fa illan tastati' fa qa'idan, sembahyang berdiri. Nabi kata tak mampu baru duduk. Ni berdiri mampu tadi, duk main sembang cediaklah. Nak sujud dan pelipat tak boleh. Jadi berdiri dulu. Satgi okey. Sekarang dah tak boleh, hanya boleh yang tak boleh sujud. Tak, dia sujud dengan kadar yang dia mampu turun lah. Kadar dia sujud dengan kadar tu. Tak boleh dia lapik pergi naik tak ada, dia tak dibuat, dilarang dalam hadis. Dia sujud dia lebih rendah daripada rokok dia. Boleh tak itu saja sujud dia, dia doa masa Allah masa tu? Boleh lah. Itulah yang tinggal untuk dia. Setiap kita buat dengan kadar yang tuan-tuan, puan-puan, Allah Azza wa Jal menerima doa ni disebabkan kerana kerendahan diri dan penuh pasrahnya hamba pada dia. Sebab tu orang kalau pun pergi Mekah sekalipun, duduk ke Kaabah, tapi kalau doa pada Allah dengan jiwa yang sombong, Tuhan tak terima doanya. Tapi kalau dia duduk di kampung dia pun, tapi ketika dia sujud, dia doa, rendah diri dia depan Tuhan. Kerdil dia depan Tuhan. Rasa salah dia depan Tuhan. Insaf dia depan Tuhan. Tak rasa macam dia bagi order, Tuhan kena bagilah kat aku doa lah ni. Dia tak. Kita doa rendah diri, nak memasukkan kerendahan diri itu di dalam diri kita, sehingga ketika kita berdoa, betapa kita rasa pasrah kepada Allah, mustajab doa kita. Allah Ta'ala menerima doa orang yang mutar idha da'a. Dia orang yang susah, jiwa rendah diri. Itu yang ada pada doa orang-orang yang mustajab. Tapi kalau setengah orang, ya Allah, amin, amin, ya Rabbana, Rabbana, taqabbal minna, Rabbana. Rabbana, minta kepada Tuhan je tu. Terus yang lalu kata, kadang kita minta, eh, tolong, tolong, tolong, bantu aku, kena tolong aku susah, tolong. Dan cakap elok sikit. Ini tak sengah doa kan? Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ampun dah doa macam tu. Kalau cakap dengan kita pun kita marah. Cakap dengan Allah Ta'ala, sebab tu kadang-kadang, hak belakang, amin, amin, ah, keluar main nasi lah. Dia kira nak makan kenuri. Doa dia lah. Rendah diri pada Allah. Sebab tu, baca kalimat-kalimat Nabi dalam doa. Bila kita doa kepada Allah dengan rendah diri, Allah terima doa kita. Kita sujud, Allah terima. Kita di kampung kita, Allah terima. Tuan-tuan, puan-puan, tak ada doa yang sia-sia. Tak ada. Semua yang puan-puan hidup hari ini, Allah telah terima sebahagian besar doa perempuan. Walaupun sebahagian tuan-tuan tak nampak pun. Sebahagiannya Allah tukar kepada benda lain. Betapa ramai orang yang masuk dalam keadaan yang, dalam satu keadaan yang sukar. Dia doa kepada Allah. Hari ini dia keluar dah pada keadaan tu. Dia pun terlupa dah dulu dia pernah susah. Dia pun terlupa dia pernah berdoa kepada Allah. Dia terlupa Allah telah mustajabkan doa dah. Kerana dia dah senang kemudian. Kemudian dia susah lagi, dia panggil lagi Allah. Masa dia susah, dia kata, habislah aku, tak boleh keluar. Kemudian Allah keluarkan dia. Allah selesaikan anak isteri dia, keluarga dia. Sebab itu tuan-tuan, doa. Ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Tak musnah orang dengan doa. Tak musnah dengan doa. Banyak soalan macam pengancam. Banyak soalan. Ada orang bagi zakat untuk disampaikan kepada asnaf, tapi duit itu tak sampai, apa hukumnya? Banyak cerita zakat tak sampai ni, betul ke? Ha? Tentu dah dia ambil duit zakat, bukan hak dia, haram lah. Duit biasa pun haram, apatah lagi duit zakat. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, dari segi penggunaan istilah kita salah. Asnaf tu bukan maksud orang miskin. Asnaf tu dalam bahasa Arab maksudnya groups. Maksudnya kumpulan. Categories. Group apa? Pembahagian. Kita sinfun, kumpulan. Asal perkataan asnaf tu, asnafuz zakat, asnaf zakat. Dalam asnaf zakat tu, miskin, fukara, orang apa, amil. Amil orang yang bekerja tu dapat ni. Ibnu Syabil, orang terputus perjalanan, wafir riqab, orang yang hamba. Jadi orang depan fi sabilillah. Semua 8 golongan ni, mereka semua ni berhak mendapat zakat. Mereka ni semua asnaf zakat. Cuma orang Melayu ni bagi kat asnaf, terus dia fikir bagi kat orang miskin. Sebenarnya bagi kat miskin. Asnaf miskin, tak apa lah kalau dia sebut. Asnaf tu, 8-8 tu masuk asnaf. Pelajar pun asnaf juga. Pelajar pun dah asnaf juga. Fi sabilillah pun asnaf juga. Dia mungkin tak miskin, tapi dia asnaf. Okay. Ada lagi soalan? Last. Sila. Okey. Ni perempuan. Jangan marah ni, saya nak sebut tu benda. Saya sebutlah, marah pun tak apa. Saya tak kisah marah-marah ni. Saya nak cerita. Minta maaf lah orang hak dengar, ada orang hak pejuang, deportan daripada pejuang Melayu boleh marah saya. Tapi saya cerita. Orang yang miskin yang tak kaitan jangan kecil hati. Saya cerita. Kebanyakan orang yang miskin yang tak kaitan jangan masuk. Kebanyakan orang miskin berkaitan dengan malas. Betul tak? Kita kayuh bersikap pergi kampung-kampung mereka, kita tengok. Ni, anak raja nak pergi rumah ni, raja muda ni. Tak adakah satu usaha yang pergi sapu sikit depan rumah tu? Han tak rasa malu kah? Tikuih mati duduk tang tu. Sampah sarap hampa dengan plastik. Yang tu pun badan dong sihat lagi ni. Bukan kata kot heret kaki nak berdiri tak boleh. Duk merangkak, duk tunggu orang suap. Wah, kasar macam sebut. Tak ada. Malas. Orang pi bukan 6 petang, baru duk pakai kemplekat, baju tak pakai lagi. Ada pernah kami kayuh pagi pukul 10, kata pukul 10. Dia duk bangkit, baru nak bangkit tidur. Tahu orang nak pi rumah tu. Macam mana orang bagi mesin, oven untuk buat kuih. Dia buat kuih 2-3 kali, last kali tap oven tu dia bubuh kat luar rumah. Tuan-tuan, kalau rumah miskin satu cerita, tapi kalau rumah sendiri pun kotor, tanah memang hang malas. Kita pun duduk susah juga mak bapak kita. Tapi kita tahu bersih kasut, saya bukanlah kata lah puji mak saya. Susah kasut satu tu habis sekolah. Dulu guna kapok. Kapok kasut. Mak kita kapok. Dapat buku, dia akan belilah kertas surat abang berbalut buku hak kerajaan bagi tu. Kan? Pi sekolah walaupun ni serika lah juga. Bubuh lah kanji pun sikit walaupun baju buruk. Supaya anak ni taklah lekeh lah sangat. Nak kata nak boleh sampai pergi mengaji luar negara pun. Tapi kadang-kadang sampai kita pergi jumpa pak dia habis anak tak pergi sekolah. Dia kata mengaji bukan boleh apa. Dia boleh kata macam tu. Pemalas. Sebab itulah Nabi doa pagi-pagi tu, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu daripada lemah dan malas. Malas ni kena perang jihad lawan malas ni. Dah kita ada undang-undang pada orang malas ni, tak dia mau sebat orang malas ni. Ni orang suruh main ambil bantuan hak laki-laki ni di masjid main Jumaat. Sebab nak tengok main Jumaat. Semayang Jumaat pun tak main, wakil kat bini. Mana lelaki bah, tapi tuanku memang bagi lah. Kalau saya tanya, suami bagaimana? Ada rumah dia tak mau main. Nak dapat duit pun tak mau main gitu. Punya. Pasal dia segar nak main-main Jumaat. Lepas pada tu, kalau tak bagi bantuan, pilah buat muka sedih kat surat abang apa pula. Itulah. Adalah mana parti, mana kau pula, buatlah isu. Pemalas, pemalas betul-betul. Tuan-tuan, kalau orang ni dia tak pemalas, kita pergi tengok dia miskin, rumah dia akan teratok cara orang miskin. Baju lipat elok. Awak nak lipat baju perlu duit kah? Kan? Basuh baju bagi elok. Sapu sampah depan rumah. Bukan nak beli mesin ke apa, sapu sampah. Tak boleh ada parang sikit nak tebal rumput depan rumah. Kesemuanya itu pemalas. Sikap pemalas. Kita bagi, orang tuan-tuan bagi apa? Tuan-tuan bagi kat dia suruh belayam. Belayam, dia habang, tak boleh. Lau tak ada. Bagi pula, lau tak lau. Reban. Reba ayam tak ada. Lepas tu bagi reba ayam, ayam tu dah besar. Dia jual ayam tu. Lepas tu dia berhantar minta zakat balik. Dah pasal hari tu bagi pakai ayam. Ayam dah habis dah jual. La ilaha illallah. Apa tu buat-buat tu? Dia tak ada fikir hanjur ayam tu ambil lah modal balik. Pusing balik. Dia tak mau. Badan duk sihat. Kita tak apa siapa tak dapat bantuan. Saya ni dah penyakit-penyakit. Kencing manis. Kencing manis kalau satu negeri ni lah tak payah kena dapat zakat. Semua pakai ada kencing manis. Kencing manis tu pasal minum gula kerap sangat. Dah maksudnya itu bukan alasan. Malas. Saya nak sokong tu tadi. Pemalas. Sepatutnya kadang-kadang orang malas ni bagi kat anak dia je bantuan bagi dia hidup yang tu je. Pemalas. Saya heran. Ni rumah yang Maib bagi kan. Maib ni tak ada. Tak ada lah majlis agama Islam tak tahulah dalam negara ni. Buat Maib ni buat rumah secara peratusan paling banyak lah. Ribu rumah buat. Bukan ratus lah Maib ni. Hak tuan-tuan tengok. Hak dia perbaik yang buat. Hak kuning biru tu Maib lah. Rumah kita bagi elok. Mai kayuh pula bulan depan. Sampah bawah tu. Kotok kelin. Dia tak ada satu usaha nak sapu bagi elok ke apa. Dah orang bagi rumah pun free. Kita masuk main-main. Pijak lantai pun rasa melekit. Pemalas. Sebab tu perempuan yang ada dia mesti habak. Masalah pemalas ni. Lepas tu dia meratapi kadang-kadang kita gaduh. Saya bukan kata. Tak tahulah. I don't think that this is in our blood yang menyebabkan jadi macam tu. Cuba tu tengok. Sekarang tak ada lah kan. Anak Cina. Anak Cina tak, yang bukan Islam lah maksud saya. Yang bukan Islam. Tak semayang subuh. Tapi awal pun bangkit dah. Lipat surat dulu kalau surat abang. Lipat surat abang. Lepas ingat depan kamar. Mereka pagi-pagi semua bangkit. Budak kita. Subuh pun tak pergi. Bukan dengan dia. Kadang dengan bapak dia pun tak bangkit. Lepas tu bangkit-bangkit dah. Pergi duduk. Kedai kopi. Sembang kemas. Lepas tu lah kali main minta bantuan. Ni saya emosi sikit. Tapi memang geram. Pemalas. Dia tak bangkit, tak bergerak, tak bekerja. Kadang-kadang mak bapak pun kat sama dan anak kita. Kita kena suruh. duduk dah, cuci dapur tu, pi cuci tu. Kan kadang-kadang kita dah senang. Tuan-tuan tahu, orang Melayu ni ni tuan, sebahagian ni dah tua. Dulu bapak kita lagi susah, kita senang sikit berada, betul tak? Secara purata lah macam tu lah. Bapak kita susah, kita senang sikit. Anak-anak kita patut lebih senang pada kita, betul tak? Tapi dia menguncup lah. Ramai anak-anak hanya duduk bergantung pesaka pak dia tu lah. Kan buat apa dah? Duduk main handphone tu. Lepas tu tak buat apa. Makan tak ada. Handphone kau tukar barunya. Tu satu lagi, beras minta kat orang, rokok boleh beli. Itu satu hari. Weh, jadi beletak saya lah panjang. Geram. Minta maaf tuan-tuan. Puan-puan, terima kasih banyaklah atas jemputan ni. Saya telah menyampaikan ke apa yang ni? Ha? Memenuhi ke? Lain kali kita jumpa pula lah. Saya, ha, ada ke? Allah ada di mana aras ke apa tu? Oh ni, Allah ada di mana aras ni. Hari ni kena tengok video saja. Panjang hari ni saya cerita, tuan-tuan tak. Tuan-tuan akan masuk ke alam falsafah dan seumpamanya. Ha? Ha, dengar, ada video. Tuhan datang aras, saya ada. Boleh sekarang ni duduk dalam handphone dah. Lain kali kita jumpa balik. Boleh lah. Pejabat mufti, perempuan ada masalah apa, mai. Cuma mai terus tu kadang-kadang saya tak ada lah. Kenalah habak sepatah kat tu supaya dia nak atok siapa nak jumpa. Kau ada apa-apa dah tak lepas tahun ni. Saya mufti negeri perempuan, apa-apa saja yang perlu tu mai. Sila je. Oh, dah soalan. Tak dengar? Ha? Daun ketum? Oh, aktiviti daun ketum? Sikit-sikit, bagi depan dengar sikit. Okey, soalan dia tentang daun ketum. Apa dia? Dalam? Daun ketum lah struktur agama kita. Oh, okey. Tuan-tuan, asal dalam makan, minum, kebudayaan, pakaian, asal ni, dalam agama ni asal, dia panggil al-aslu fil asyai al-ibahah. Asal dalam semua benda ni, selain daripada cara semayang, asal yang hidup ni, asalnya, hukum asalnya boleh. Asal dulu. Nanti saya nak. Asal semua hukum ni boleh. Semua benda macam mana nak makan ayam kampung ke, ayam sama ke, yang ni agama tak boleh rujuk. Semua dia boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan tak boleh. Dalam ibadat dah, dalam ibadat semayang apa semua, kena ada dalil dulu baru boleh buat. Dalam hidup dah, kena ada dalil kata tak, dalil kata tak boleh baru tak boleh. Babi tak boleh makan, oh, pasal ada dalil. Pasal ada dalil. Okey. Daun. Asalnya Allah kata, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Kami ciptakan untuk kamu semua atas muka bumi ni kamunya. Buat. Tapi bila datang dalil kata tak boleh, baru tak boleh. Kalau tak ada dalil, dia boleh. Kita tengok-tengok ada satu binatang. Kaki lima. Badan besar. Kepala macam dengan unta. Ekor macam dengan ayam, katakanlah kan. Kita tak tahu binatang apa ni pelik sangat. Ada orang pergi sembelih makan. Makan-makan okey ya, sedap. Boleh makan ke tak? Boleh. Pasal tak ada dalil, kita tak boleh. Orang tanya, bolehkah makan kanguru? Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh, babi. Anjing. Binatang yang bertaring yang disenaraikan tu, itu pun berdasarkan apa yang ada dalam nas. Yang mana tak ada dalil, nak makan pulut kacau ke, nak makan bihun sup ke, boleh belakang. Selagi mana tidak ada dalil yang kata haram. Nak kena jelas yang dulu. Termasuk juga pakaian. nak pakai baju Melayu ke, cungsam Cina ke, baju kurta India ke, boleh belaka. Cuma agama kata tutup aurat kalau depan orang. Kalau seorang-seorang dalam bilik, hang punya pasal lah. Kan? Ha. Ada orang buat lawak. Dia cerita kan, cucu dia kahwin. Dia tanya cucu dia apa yang dia hidangkan kepada suami dia kan, baru kahwin kan. Pakaian apa dia kata? Pakaian yang terbaik dia bagi kat suami dia. Dia kata tak berpakaian lah. Dan orang pun kahwin. Saya cerita ya, dia pun potong ni kan laut. Jadi tok dia pun kata ingat nak, nak buat kat tuan dia lebih kurang macam tu. Dia buat kata tuan dia, tuan kata elok lah juga tapi pisrika tu. Saya melawak lah. Dia ambil, tak apa, minum minyak zaitun, cekang boleh buat. Okey, apa asalnya macam tu? Kebudayaan, menyanyi ke, lagu ke, menari ke, agama semua kata okey selagi tidak ada yang haram. Nak pakai baju boleh. Cuma lah agama kata jangan pakai dedah aurat depan orang. Bukan dedah aurat salah tu, dedah aurat bukan jenis fashion baju tu. Atau melainkan fashion tu dia panggil syuhrah. Syuhrah ni jadi pelik pada orang. Sampai satu kampung duk perkatakan baju apa dia ni? Pakai buang tebiat ke apa? Dia tak bagi, agama tak bagi. Supaya orang kata kita tak betul. Ha, kan? Tak pasal-pasal pergi pakai baju naik matahari kot belakang. Apa? Ha. Kita umur dah 70 lebih lah. Pelik semua orang tak orang tuan ni. Dia panggil libas syuhrah agama lah. Okay. Yang lain agama bagi. Nak makan tom yam, nasi kuning, nasi biuk, tak ada masalah. Daun-daun pun macam tu. Semua boleh makan. Tapi bila kita makan, minum benda tu tiba-tiba mudarat. Agama larang mudarat. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Daun ketum tu kalau dia rebuih, layak, dia minum, tak ada apa lah. Dulu orang duk minum kan, sihat. Tapi dia pergi buat cakorai. Betul ya? Campur dengan apa? Ubat nyamuk, tek lembu. Ubat gegat. Kena yang tu RM5 sebut RM5 ya? Kalau tahu kecau. Kan? Kena yang tu pening lah. Haram tu bukan daun tu, haram tu kesan dia. Hatta kalau kita makan daun. Sebab tu tuan-tuan, anggur, apa hukum anggur? Boleh makan tak anggur? Okey. Air anggur boleh makan? Boleh. Serendam air anggur tu, paham dia jadi arak. Boleh nak makan? Haram. Lepas tu lama biak tu dia jadi cuka balik. Boleh nak makan? Dia panggil illah. Punca hukum. Punca tak boleh tu sebab mabuk. Punca daun tu apabila dia memudaratkan, dia jadi akal. Kalau dia makan, ambil daun ketum tu, pepak tu, pahit macam tu, dia panggil daun biak. Lepas tu tak ada apa, mungkin habis sangat dia teringat kat bini dia ke apa, tak apalah. Dia makan yang tu kan. Tapi tak ada masalah. Tapi bila dia telah jadikan daun itu bahan yang memudaratkan, di situ datangnya haram. So bukan ketum tu haram. Pergi ke Thailand sekarang ni, tuan-tuan pergi di apa, di 7-Eleven dia tu, dia memang jual yang ketum tu di dalam botol, di dalam botol tu warna hijau tu. Ada kawan-kawan kita pergi, dia beli, dia minum tak jadi apa pun, dia jadi kuat, ubat kuat lah. Tapi kalau minum-minum dia jadi nampak, ai, hang tadi muka kedok pun nampak licin elok ni. Ha, kan? Jadi itu tak boleh lah. So kesan dia, dia memabukkan, dia pun muskir, ataupun minum-minum tu badan jadi rosak, otak jadi tak betul, itu punca dia diharamkan. Okay, terima kasih banyak semua. InsyaAllah jumpa lagi. Saya pun nak kena pergi ke tempat yang dah janji dengan doktor. Dia nak scan tangan saya ni, sakit punya hari. InsyaAllah kan, mudah-mudahan. Ha? Ha? Dan makan nasi lah. Okey, terima kasih banyak lah. Saya ni kalau orang perempuan ajak, tak apa ya. Okay, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati perempuan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.